Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertama dan yang paling utama ialah kita selalu berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Terlebih kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sehingga kita mampu untuk mendapatkan sekian banyak kebaikan-kebaikan. Dan di antara kebaikan yang bisa kita dapatkan ialah kita dibuka hatinya untuk menjadi seorang penuntut ilmu asy-syar'i. Seorang yang mau memahami, mengkaji dan memahami daripada ilmu yang telah datang melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an was sunnah. Dan ini merupakan anugerah yang besar. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa saja yang diberikan oleh Allah hikmah, dia diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang terbimbing di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad utiya khairan katsira. Dan sungguh dia telah diberikan oleh Allah Ta'ala kebaikan yang sangat banyak. Ya. Setiap orang ingin mendapatkan sesuatu yang banyak. Orang yang mengejar dunia, mereka ingin mendapatkan dunia yang banyak. Ya. Maka kita sebagai orang yang menjadi hamba Allah yang ingin mengharapkan pahala Allah Ta'ala, kita tentunya juga berharap mendapatkan yang terbanyak. Dan di antara kebaikan yang sangat banyak Allah Ta'ala berikan kepada seorang terbimbing di atas sunnah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Maka pada kesempatan kali ini, sebagaimana biasa, kita melanjutkan pembahasan pengkajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Iya. Dan kita telah sampai pada bab muraqabah. Iya. Pada hadis muraqabah. Maka kita telah sampai pada kitab bab tentang muraqabah. Itu hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Iya. Hadis yang keempat. Ada yang punya kitab? Ditulis mungkin. Apa yang punya kitab? Ada yang bisa nulis? Di imla? Man? Talib? Yusuf? Ada Yusuf? Hamzah? Tulis imla atau pakai kitab, namanya kitab ditulis. Baik. Ah. Ya bagus. Yusuf, anak Yusuf. Arifin tulis. Ah, tulis. Ah. Oh ya, jangan tulis. Hadis yang keempat, hadis Rabi', Al-Hadis Ar-Rabi. Uktub. Iya. Kita masuk pada hadis yang keempat setelah kita melewati hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, Al-Hadis Ar-Rabi, yang sedang ditulis adalah An Anasin radhiyallahu anhu. Hadis yang keempat, hadis yang datang dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, qala, kata Anas, innakum la ta'lamuna, innakum la ta'maluna a'malan hiya azakku fi ayunikum minasy'ari kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Rawahul Bukhari. Kita bacakan hadis yang keempat. Itu hadis Anas bin Malik. Dia berkata, ucapan Anas bin Malik. Kata Anas, sahabat yang beliau diberi oleh Allah Ta'ala umur yang panjang, diberi oleh Allah Ta'ala anugerah harta yang banyak, dan juga diberi oleh Allah Ta'ala anak yang banyak. Anas, sebelum kita menulis hadis keempat, atau yang belum megang kitab atau tulis buku, mengambil buku, yang belum punya buku, mengambil buku, sambil kita menceritakan terlebih dahulu siapa Anas ibni Malik. Anas ibni Malik waktu kecilnya dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu masih kecil, 6 tahun atau 7 tahun. Lalu beliau, ibunya Anas, mengatakan kepada Nabi SAW, hadza Anasun khuwaidimuka. Ini adalah Anas sebagai pelayan dari pelayan-pelayan yang kecil. Karena ini masih kecil. Inilah Anas sebagai pelayanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud pelayan ialah melayani hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan yang kadang ada pada Nabi SAW, seperti menyiapkan sendal. Ketika beliau mau wudu, menyiapkan air wudu. Iya. Ini yang dimaksud khuwaidim, orang yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika buang hajat, dia siapkan air. Ya, dia bawakan ember berisikan air untuk kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi masa-masa kecilnya Anas cukup dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih beliau 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun jadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka Anas ibni Malik ketika dia dihadapkan oleh ibunya waktu itu masih kecil, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa beliau? Allahumma akfir malahu wa waladahu. Ya Allah, berikanlah kepada Anas anak yang banyak, harta yang banyak, wabarik fihi, dan berilah barokah, berikanlah barokah. Sudah. Dan berikanlah barokah kepadanya. Iya. Ada sepidak. Dan berikanlah barokah kepadanya. Jadi beliau didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memang yang diharapkan oleh ibunya. Beliau sangat berharap putranya jadi orang baik. Dan di antara kebaikan yang sangat baik ialah didoakan orang baik. Didoakan dengan kebaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan di antara kebaikan yang paling baik, dia bisa belajar. Langsung mulazamah namanya. Mulazamah, belajar bersimpuh di hadapan orang yang alim. Iya, dari kecil. Maka antum yang sekarang duduk di mahad, belajar mulazamah dengan ustadz-ustadz yang ada. Ambil ilmu dan ambil akhlak. Iya. Jangan sekedar mencatat ilmu, tidak meniru akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak yang mulia pada seorang pengajar, tiru, ambil. Dari kecil. Karena kata Hasan Al-Basri, iya, beliau menyatakan, mencari ilmu fisihar, talabul ilmi fisihar, kanaksi alal hajar. Mencari ilmu di masa masih kecil itu seperti orang mengukir di atas batu. Iya. Apa dikatakan oleh Hasan Al-Basri, bahwa belajar di waktu kecil itu lebih mudah untuk diukir di dalam hati, diukir di dalam pikiran, otak, dicatat, dihafal. Berbeda kalau sudah tua. Iya. Maka saya nasihatkan kepada saya pribadi dan antum para thullabul ilm, di masa kecil harus berusaha mencari ilmu seperti Anas. Masih kecil dia melihat, bahkan dia melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Sehingga beliau pun didoakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fihi. Wa barik lahu fihi. Berilah kepadanya ya Allah harta anak yang banyak, dalam riwayat panjangkan umurnya dan beri barokah padanya. Masyaallah. Dalam hadis ini diambil faedah, bolehnya seorang mendoakan orang lain diberi harta dan anak yang banyak. Tapi hendaklah disertai doa barokah. Kenapa? Kadang banyak orang punya harta yang banyak, itu karena tidak barokah, tidak menjadi kebaikan. Bahkan kadang orang punya ilmu banyak, tapi karena tidak barokah, bahkan mencelakakan dirinya. Maka kita mohon kepada Allah, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarokan aynama kuntu. Dan Allah jadikan aku mubarok, orang yang selalu diberkahi oleh Allah dimanapun aku berada. Itulah Anas bin Malik. Maka benarlah, Allah kabulkan doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisahnya, Anas sahabat yang banyak hartanya, dan Anas ibn Malik orang yang banyak pula hartanya. Anaknya banyak, hartanya banyak. Bahkan beliau diberi oleh Allah umur yang panjang, hampir mendekati 100 tahun. Sehingga beliau diberi oleh Allah umur yang panjang dan sempat melihat sejarah para khulafaur rasyidin yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan sempat melihat zaman munculnya Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang sangat zalim. Hajjaj bin Yusuf orang sangat zalim. Sampai Ka'bah, Baitullah, itu di Manjanik. Manjanik itu ketapel saat. Karena waktu itu Abdullah ibni Zubair ya ada di Mekah. Dan ketika itu Hajjaj bin Yusuf banyak membunuh putra-putra sahabat atau para tabi'in. Sehingga sebagian mereka datang kepada Anas ibni Malik. Iya. Mengaduhkan problem masyarakat, permasalahan yang muncul di tengah masyarakat kepada orang tua. Karena bagaimanapun kehebatan ilmu kita, maka kita sangat butuh kepada orang tua, dalam pengertian tua umurnya, juga tua ilmunya. Seperti Anas ibni Malik didatangi oleh para tabi'in. Kata mereka, syakauna ila Anas ibni Malik min Hajjaj ibni Yusuf. Kami mengaduh, melaporkan kepada Anas bin Malik tentang kedzalimannya Hajjaj bin Yusuf. Apa nasihat orang tua kepada anak-anaknya? Kata Anas, waktu itu sepuh dia, tetua. Isbiru. Isbiru. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Hakada sami'tu min Rasulillah. Hadis Bukhari. Kata beliau kepada para tabi'in, kepada orang-orang menghadapi kedzaliman Hajjaj, penguasa pada saat itu, kalian bersabar, sabar. Hadapi musibah ini dengan sabar. Dan ini nasihat Hasan Al-Basri juga. Tabi'in, hadapi kedzaliman penguasa dengan sabar, jangan dengan pedang. Itu. Maka Anas bin Malik mengatakan, sesungguhnya menghibur, tidak akan datang suatu zaman yang kondisinya jauh lebih jelek dari sekarang. Ini yang saya dengar dengan kedua telinga saya dari Nabi kalian Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah masa tuanya Anas bin Malik. Diambil faidah ilmunya setelah di saat masa kecilnya duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Maka kisah Anas bin Malik ketika beliau di saat kecilnya menjadi pelayannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu banyak mengetahui akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nasihat-nasihat beliau. Dan inilah di saat tuanya dia bisa banyak mengambil barokahnya. Bukan hanya banyak ilmunya, tapi beliau juga diberi oleh Allah, diberi harta yang banyak, anak yang banyak, dan umur yang panjang dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Anas ibni Malik adalah orang yang di masa kecilnya belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka tentunya kita yang sudah lewat dari masa kecil tidak berarti kemudian berangan-angan ingin menjadi anak kecil lagi. Bukan seperti itu. Kita tentu berharap masa umur yang sudah ada pada sekarang ini kita berusaha meniru kesungguhan Anas ibni Malik dalam mencari ilmu. Iya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan di sini oleh Imam Nawawi salah satu riwayat nasihat yang dibawakan oleh Anas bin Malik. Kita bacakan riwayatnya. Dari Anas ibni Malik, semoga Allah meridhoinya. Kata Anas, innakum lata'maluna a'mala. Innakum, sesungguhnya kalian. Ya. Lata'maluna a'mala. Pasti melakukan amalan-amalan. Hiya azakku fi a'yunikum minasy'ari. Perkara itu kalian anggap lebih kecil. Yakni dosa-dosa itu kalian anggap lebih kecil menurut pandangan mata kalian. Minasy'ari, kalian anggap lebih kecil daripada rambut. Iya. Sesungguhnya kalian melakukan amalan-amalan dosa yang kalian anggap menurut pandangan mata kalian itu kecil seperti rambut. Iya. Kalian melakukan amalan-amalan dosa, maksiat yang itu kalian anggap menurut pandangan mata kalian lebih kecil dari rambut. Iya. Kata Anas, kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami di sini maksudnya para sahabat. Anas, Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat-sahabat menganggap di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dosa itu termasuk mubiqat. Perkara yang membinasakan. Saya ulangi. Hadis yang keempat dari Anas ibni Malik. Sesungguhnya kalian pasti melakukan dosa-dosa yang itu kalian anggap lebih kecil dari menurut pandangan mata kalian lebih kecil daripada rambut. Kalian anggap dosa itu kecil seperti kecilnya apa? Rambut. Wa kunna na'udduha ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kami menganggap pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Rawahul Bukhari. Wa qala al mubiqat ay al muhlikat. Yang dimaksud mubiqat yakni al muhlikat, kata Imam Nawawi, membinasakan. Baik. Ayuhan nas, kita bacakan penjelasan anak daripada Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, nanti ditulis di papan tulis, tayyib, ditulis bahasa Arabnya. Dum salin kembali terjemahnya. Tayyib. Antum ambil faidah hadis ini. Anas ibni Malik minal mu'ammirin. Anas ibni Malik termasuk mu'ammirin. Orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala umur yang panjang. Ya. Fabaqa ba'dan nabi. Fabaqa, maka dia diberikan oleh Allah umur setelah wafatnya Nabi SAW hawalai tis'ina sana. Setelah beliau wafat, beliau diberi umur oleh Allah kurang lebih 90 tahun. Ya. Fatakhayyarat al-umuru fi ahdihi, kata beliau. Maka kondisi-kondisi itu berubah pada zamannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Artinya berubah kondisi orang-orang yang ada pada zaman itu. Waqtalafat ahwalun nas, dan beragam-ragam kondisi-kondisi manusia. Iya. Tentu yang dimaksud kondisi yang beragam di sini adalah kondisi tentang kemampuan mereka beramal soleh. Iya. Kemampuan mereka meninggalkan dosa itu sudah mulai berkurang. Karena semakin dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin baik kondisinya. Semakin jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin jelek keadaannya. Mulai berkurang. Ya. Fasaru yatahawanun, kata Syekh, jadilah sebagian mereka itu yatahawanun. Yatahawanun artinya meremehkan. Fi ba'dil umuril azimah, meremehkan pada sebagian perkara yang agung. Fi ahdi sahabat, yang ada pada zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Apa contohnya? Apa contoh kondisi yang mulai berubah keadaan orang-orang yang dia dapati pada zaman Anas ibni Malik? Apa contohnya? Mislu sholatil jamaah. Seperti kondisi yang namanya sholat berjamaah di masjid. Faqad kana sahabatu, dan sungguh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau belum wafat, para sahabat-sahabat Nabi SAW, la yatakhallafu ahadun anha, tidak ada seorang pun yang yatakhallaf, apa itu khallaf, meninggalkan diri dari melakukan sholat jamaah. Jadi pada zaman kehidupan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, begitu ada azan, orang yang sehat, tidak ada udzur, dari kalangan kaum laki-laki datang ke masjid. Bahkan sebagian orang yang sakit itu minta kepada saudaranya untuk dibawa ke masjid agar bisa sholat berjamaah. Ini zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, di saat Rasulullah SAW masih ada di tengah para sahabat yang dilihat oleh Anas bin Malik. Namun ketika sepeninggal Rasulullah SAW, di akhir-akhir kehidupannya Anas bin Malik, beliau melihat keadaan mulai berubah. InsyaAllah. Tidaklah meninggalkan sholat berjamaah di masjid illa munafikun au mariyudun ma'zurun, kecuali satu, pada zaman kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabat, tidaklah meninggalkan sholat berjamaah kecuali satu, orang munafik. Iya. Atau orang yang sakit yang diterima alasan sakitnya. Karena tidak semua sakit itu kemudian menjadi sebab tidak berangkat ke masjid. Sakit yang memang diberi udzur untuk tidak ke masjid. Dengan sakit dia akan tambah sakit ketika berangkat ke masjid. Di situ pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika pada zaman sahabat, di saat ada di tengah mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu azan masjid ramai dengan jamaah. Tidaklah tinggal di rumah-rumah mereka laki-lakinya kecuali, kata Abdullah bin Mas'ud, illa munafikun ma'lumun bin nifaq, kecuali dari kalangan orang-orang munafik yang jelas-jelas diketahui kemunafikannya. Ini jawaban beliau, kata Abdullah bin Mas'ud. Apa yang kedua? Orang yang sakit. Ini, nah saya bertanya, kalau pada zaman Anas sudah mulai berkurang keadaannya, berbeda dengan apa yang ada pada zaman Nabi SAW, kira-kira kalau pada zaman sekarang, bagaimana kira-kira? Lebih banyak yang mendengarkan datang ke masjid berjamaah, atau lebih banyak yang cuma mendengar tidak masuk ke masjid? Eh? Kadang masjidnya ada, tapi Masya Allah, orang-orang yang sudah sepuh, ya, ya mungkin jalannya sudah apa? Repot. Ke masjid saja sudah minta diantar pakai becak. bayar lagi. Jadi yang sepuh-sepuh durangkat gasik. Lah ngobrol, lu kok gasik sekali pak? Iya, saya gasik sebab sudah sulit jalan kaki. Lu kesini sampai apa? Pakai becak. Insyaallah. Ada sudah pakai tongkat begitu. Jadi, masya Allah. Lalu mana anak-anak mudanya? Lalu mana orang-orang yang sehatnya? Ini pada zaman sekarang. Maka kita mohon kepada Allah istiqomah agar kita selalu diberi keistiqomahan dalam menghidupkan keimanan, keistiqomahan kita menjaga sholat berjamaah. Ini salah satu contoh. Walakinna nasu yattahawanuna biha walam yakunu ala ma kana ala ahdi sahabah fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sih. Tetapi manusia mereka mulai meremehkan, tahawanun biha, meremehkan, mulai berkurang dan tidak seperti apa yang ada pada sahabat di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Bal innan nasa fi ahdina soru yatahawanu nabi sholat nafsaha au nafsiha. Bahkan pada zaman sekarang, kata Syekh, zaman kita sekarang, jadilah kebanyakan manusia itu meremehkan sholat itu sendiri, bukan sholat berjamaahnya, sholatnya itu sendiri. Labi sholatil jamaah faqat, bukan hanya sholat berjamaahnya saja. Fala yusallun, bahkan banyak yang tidak sholat. Kalau bangun subuh itu sudah jam 9. Sholat bukan pada waktunya, sholat duha itu. Iya. Tapi kalau berangkat ke pasar jam 3 malam sudah bangun. Masya Allah. Apakah kita tidak takut dengan apa yang dikatakan oleh Allah? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan mereka itu lebih mengutamakan kehidupan dunia, bahkan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Itu artinya tidak mau sholat bahkan. Ayusalluna wa yatrukuna ayu akhiruna sholata an waktiha. Atau yang kedua, orang pada zaman sekarang, golongan pertama tadi, meremehkan sholat berjamaah. Golongan yang kedua, tidak sholat. Golongan yang ketiga, mereka sholat, tapi mengakhir-akhirkan waktunya. Sampai keluar dari waktu sholat. Na'udzubillah min dzalik. Kullu hadhihi al-a'malu yasiratun inda ba'dinnas. Perkara-perkara seperti ini, kata Syekh, dianggap yasirah, ringan. Merasa tidak kehilangan sesuatu. Kalau dulu para salaf, ketika dia punya budak, dia disibukkan dengan budaknya, sampai akhirnya ketinggalan sholat berjamaahnya. Budaknya dimerdekakan. Iya, daripada mengganggu ibadahnya. Ini para salaf. Harta yang sudah ada di tangannya, ketika mengganggu ibadahnya, maka dia tinggalkan. Maka oleh karena itu, kondisi pada zaman dulu jauh berbeda dengan sekarang. Dianggap remeh. Inda ba'dinnas, pada sebagian orang. Lakinnaha fi ahdin nabi, namun hal itu pada zaman nabi. Wa ashabu wa sahabatu kanat tu'addu minal mubiqat. Ternyata itu termasuk hal-hal yang membinasakan. Contohnya tadi, menjalankan sholat berjamaah di masjid itu merupakan perkara yang besar pada zaman Rasulullah SAW, dan para sahabat pun bersemangat dengannya. Coba sekarang, masjid-masjid sepi kadang dari sholat berjamaah. Akan ramai ketika pada bulan Ramadan. Iya. Jadi kita ingin melihat makmurnya masjid, nunggu setahun. Kapan itu? Pada bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, aduh, hati kita sedih lagi. Kenapa? Masjid-masjid. Kita mau sholat bingung. Nunggu-nunggu azan tidak terdengar. Masya Allah. Masjid-masjid kita lewati di kampung-kampung. Oh, tidak ada azannya. Oh, tidak ada azannya. Berapa masjid kita lewati? Masjidnya besar. Mungkin biayanya juga besar. Maka jangan sampai kita termasuk apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik tadi, golongan orang-orang yang dikhawatirkan meremehkan sesuatu dosa, padahal itu termasuk membinasakan kita semuanya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.